Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bermajelis di tempat yang mulia ini, di salah satu masjid min masajidillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga majelis-majelis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibarokai olehnya. Dan semoga apa yang kita dengar berupa ayat dan hadis di majelis ilmu memberikan faedah untuk kita semuanya fid dunya wal ukhra, di dunia dan juga di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Tema pembahasan kita malam hari ini terkait dengan sesuatu yang seharusnya kaum muslimin berbahagia. Dan ini termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sebuah negeri, ketika sebuah tempat di situ ada ahlus sunnah, ada seorang salafi, karena keberadaan seorang sunni salafi, seorang ahlus sunnah wal jamaah, itu menjadi salah satu sebab kebaikan insyaallah ta'ala. Dan di antara kebaikan itu, seorang salafi adalah seorang yang mengunci pintu-pintu terorisme. Jadi seorang salafi itu adalah orang yang biidnillah, dengan izin Allah, menjadi sebab terkuncinya pintu-pintu terorisme. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Seperti apa yang mungkin dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya salafi itu teroris atau penganut faham terorisme, atau orang yang membuka pintu-pintu terorisme. Ini adalah tuduhan yang batil. Yang ada sesungguhnya apa yang kita sebutkan tadi pertama, bahwasanya keberadaan seorang Sunni Salafi adalah nikmat, anugerah. Biidnillah dengan sebab mereka akan ya tertutup pintu-pintu terorisme. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, ada sebuah perkara yang penting untuk kita ketahui bersama, ya, bahwasanya ahlul haq itu ada musuh-musuh yang memusuhinya, minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia, syayatin al ins wal jin, yang mereka saling bahu membahu untuk memerangi, memusuhi, ya, ahlul haq. Jangankan manusia biasa seperti kita ini, sadatu al-awliya, para pemimpin awliya, yakni para nabi, para rasul, orang-orang yang maksum, mereka saja dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Ini perlu diketahui ikhwatil kiram. Tidak setiap tuduhan itu kemudian benar. Tidak setiap tuduhan itu kemudian diaminkan dan diambil sebuah kesimpulan bahwasanya memang seperti itu kenyataannya. Kalau semua seruan, semua teriakan diaminkan, diikuti, ya akan rusak. Para nabi, para rasul pun mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Bahkan yang menuduh itu bukan orang-orang yang jahil. Jahil dalam arti tidak punya ilmu. Ya, mungkin sebagian mereka ini, para penuduh itu orang-orang yang cerdas. Punya ilmu. Seperti ahlul kitab misalnya. Ahlul kitab. Mereka mendapatkan kitab At-Taurah wal-Injil. Tetapi mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan tuduhan yang batil. Mereka tidak mengikuti Alkitab, tetapi justru mengikuti apa yang dibaca dan dikatakan oleh syayatin, setan-setan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu fi mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَاتَّبَعُوا. Dan mereka, yakni ahlul kitab, mengikuti apa yang dibacakan oleh syayatin. Padahal mereka punya kitab, mereka mempelajari At-Taurah wal-Injil. Tetapi yang mereka ikuti justru apa yang dibacakan oleh syayatin tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Sulaiman, ya, bahwasanya Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir, Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinnasyayatina kafaru. Tetapi yang kafir itu adalah syayatin, setan-setan, yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajari manusia apa? Sihir. Naam. Ini salah satu contoh ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Contoh bahwasanya, ya, mungkin saja kebatilan itu dinisbatkan kepada seorang nabi sekalipun. tentu oleh musuh-musuh Allah Jalla wa'ala. Naam, Nabi Sulaiman tidaklah kafir, Nabi Sulaiman tidaklah melakukan sihir, tetapi yang melakukan sihir dan yang melakukan kekafiran itu syayatin, setan-setan. Ahlul kitab justru mengikuti apa yang dibacakan oleh syayatin. Naam, padahal mereka punya ilmu, mendapatkan dan mempelajari At-Taurah wal-Injil. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih afdal dari beliau. Fahuwa sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, para pemimpin atau beliau pemimpin dan sayyid para nabi, para rasul. Naam, khaliluhu, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata beliau pun dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil di masa beliau masih hidup, di masa orang-orang musyrikin Quraisy ngerti tentang kejujuran Nabi, tetapi mereka mengatakan Nabi sebagai kadzab, tukang dusta. Naam, mereka mengerti bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam orang yang paling berakal, namun mereka katakan Nabi sebagai seorang yang majnun, seorang yang gila. Naam, dan tuduhan-tuduhan yang lain yang mereka sematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menuduh bukan sembarang orang, bukan orang-orang idiot, bukan orang-orang yang lemah akalnya, bukan, tapi orang-orang yang subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala beri dia kecerdasan, namun tidak Allah beri mereka kesucian jiwa. Bukan orang-orang yang tidak punya nasab yang mencela Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan min aqrabin nas ilaihi nasaban, orang yang termasuk paling dekat nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Lahab, yang Allah Jalla wa'ala turunkan ayat ya, dan surah khusus tentang orang ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka Abu Lahab, dan dia akan kekal di dalam neraka. Sayasla naron dzata lahab, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan juga kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah fil musannaf. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau berjalan ya, mendatangi manusia, kerumunan manusia, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah, tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Dari belakang Nabi ada seorang yang membawa kerikil-kerikil atau batu-batu sambil melempari Nabi, berusaha menghinakan Nabi dengan cara itu, seraya mengucapkan, jangan dengar orang ini, huwa kadzab, dia pendusta. Padahal paman Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dan itu bukan hanya di masa Rasul wafat hidup. Ya, bukan hanya di masa Rasul hidup. Setelah wafat pun ya, masih saja ada orang-orang yang berusaha mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, berusaha untuk menyematkan kepada beliau dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Ya. Kita masih teringat ya, apa yang terjadi pada tahun 2006 kurang lebih, ketika sebuah surat kabar di Denmark ya, menampilkan gambar karikatur Nabi alaihi salatu wasalam, dibuat karikaturnya. Naam, digambarkan di situ sosok Nabi sebagai seorang teroris ya, memakai sorban, kemudian ada rudal di sorban beliau. Ya, ini ingin menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok yang keras, sosok teroris. Ya. Naam, ajarannya juga demikian. A'udzubillah. Ini di masa Rasul alaihi salatu wassalam sudah tidak ada. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada hadirin seluruhnya, kaum muslimin, ya, bahwasanya yang seperti ini sesuatu yang sudah terjadi, ya, permusuhan antara ahlul haq dan ahlul batil. Ahlul batil walaupun dia punya ilmu, punya alkitab, ya, mungkin dia punya jabatan, punya kedudukan, punya titel, mungkin juga belajar, bisa jadi, ya, menuduh tuduhan-tuduhan yang batil, ya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau kepada agama yang mulia ini atau kepada para ulama atau kepada seorang sunni salafi. Naam, dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Taib. Ini ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang kita perlu ketahui kenyataan yang ada. Nah, kembali kepada pembahasan ikhwatil kiram, jadi jangan heran kalau kemudian, ya, ada yang menuduh, ya, ahlus sunnah wal jamaah menuduh salafiyun sebagai orang-orang yang membuka pintu terorisme atau mungkin bahkan dituduh sebagai teroris. Nah, sangat-sangat wajar dan mungkin. Namun di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, perlu diingatkan tentang kenyataan yang sesungguhnya. Ya, bahwasanya tidak seperti itu. Senyatanya ahlus sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang menutup pintu-pintu terorisme. Para ulamanya, ya, terlebih mereka ini, ya, adalah orang-orang yang demikian bersemangat di dalam, ya, menutup pintu-pintu terorisme. Namun sebelum kita lanjutkan ikhwatil kiram, kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang siapa sesungguhnya salafi, agar kita mengerti. Salafi, ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia artinya pengikut salaf. Dan salaf sendiri adalah, ya, orang-orang yang mendahului. Dan yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, hum salafu hadhil ummah. Mereka adalah salaf dari umat ini. Para sahabat adalah salaf, pendahulu umat ini. Para tabi'in adalah pendahulu umat ini, salaf umat ini. Tabi'ut tabi'in adalah pendahulu umat ini, salaf umat ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaf bagi mereka semuanya. Nabi alaihi salatu wasallam memiliki pesan, pesan kepada kita semuanya yang datang belakangan sampai hari kiamat nanti untuk mengikuti salaf umat ini. Ini perintah Nabi, ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu kita ulang ikhwah, karena ini prinsip tentang apa yang beliau kabarkan berupa perpecahan umat yang akan terjadi. Fa innahu man ya'is minkum Fasayarah khilafan katsira, siapa di antara kalian yang umurnya panjang akan melihat khilaf, perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan. Saling menuduh, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, bahkan mungkin mengkafirkan, naudzubillah. Perpecahan yang luar biasa, saling berperang mungkin, menumpahkan darah. Dan itu bahkan terjadi di masa sahabat masih ada. Rasul sudah wafat, kemudian waktu berjalan terbunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Utsman bin Affan terjadi fitnah yang besar, terjadi pertumpahan darah, wafat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berlanjut di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, peperangan ya fi'atain 'azimatain minal muslimin, terbunuh Ali bin Abi Thalib. Fitnah, ikhtilaf, perbedaan yang sangat banyak. Naam, apa pesan Nabi alaihi salatu wassalam? Pesan Nabi demikian jelas, demikian gamblang. Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengikuti sunnahku, jalanku. Sehingga orang-orang yang mengikuti beliau dikatakan ahlus sunnah, karena mereka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di, dan ikuti pula jalannya al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ma ana alaihil yaumu ashabi, orang-orang yang selamat yang dikatakan oleh Nabi al-jamaah, al-jamaah, sehingga mereka dikatakan ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, al-jamaah adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Jadi Nabi berpesan kepada kita semuanya, ma'asyiral muslimin, untuk kita semuanya, kaum muslimin, tidak lepas dari pesan ini. Semuanya harus mendengar pesan ini, semuanya harus mengikuti pesan ini kalau ingin selamat, yaitu menjadi ahlus sunnah dan menjadi al-jamaah, menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah adalah ya, nama lain dari salafi, sama maknanya salafi, yakni ahlus sunnati wal jamaah, mengikuti salaf. Karena yang dimaksud salaf adalah ar-rasul alaihi salatu wassalam ya, was-sahabah at-tabi'in wa tabi'u tabi'in. Sehingga mencela salafi sama saja dengan mencela ahlus sunnah wal jamaah. Salafi haqqan, bukan sekedar pengakuan saya seorang salafi, sebagaimana bukan sekedar pengakuan saya seorang ahli sunnah wal jamaah. Kalau pengakuan semua orang bisa mengaku, tetapi orang yang betul-betul sebagai salafi, dia akan berusaha mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi adalah salaf bagi kita semuanya, wassahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Dan itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, bismillah. Jadi harus dimengerti siapa itu salafi. Salafi bukan apa namanya sekedar pengakuan, tidak. Nah, dan kalimat salaf sudah ada sejak Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada Fatimah, sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Fahiya kalimatun syar'iyyatun, kalimat salaf atau salafi adalah kalimat syar'iyah, sebagaimana ahli sunnah wal jamaah adalah apa namanya kalimat yang masyru'ah, dan mereka memiliki nama yang lain yaitu ahlul hadis. Ahlul hadis, ahlul hadis hum salafiyun, hum ahli sunnah wal jamaah. Naam, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ini permasalahan kedua yang ingin kita sampaikan. Permasalahan yang ketiga, ikhwatil kiram, ketika kita sudah mengetahui siapa salafi itu dan hakikat yang dikandung dari kata salafi, maka kita bisa memastikan bahwasanya orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, betul-betul mengikuti para sahabat, betul-betul mengikuti salaf umat ini, mungkinkah mereka akan menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Jawabannya, tidak. Tidak mungkin. Kalau dia betul-betul seorang salafi, kalau dia betul-betul seorang sunni, ahlus sunnati wal jamaah, yang artinya dia ini betul-betul mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari Islam ini, Alkitab wa sunnah, dengan pemahaman para sahabat, tidak mungkin akan sesat, tidak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan rusaknya muka bumi ini, melakukan kerusakan di muka bumi, abadan, tidak mungkin. Tetapi sebaliknya, ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyun, ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang membuat kebaikan, berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sebutkan sebab kenapa mereka menjadi orang-orang yang mengunci pintu-pintu terorisme, atau bukti bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, bahkan sebaliknya mengunci sebab-sebab kerusakan, termasuk di antara kerusakan adalah terorisme. Naam. Yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bukti yang pertama, kita lihat salafiyun, ahlul hadis, yang di setiap masa itu ada, setiap masa itu ada. Kalau generasi yang pertama, mereka adalah salaf umat ini, para sahabat. Mereka bukan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Justru mereka adalah orang-orang yang menebarkan kebaikan biidnillah, dengan izin Allah, di muka bumi ini, syarqan wa gharban, ke timur, ke barat. Demikian pula para tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib, Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan al-Basri, Urwah ibn Zubair, ibn Awam, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, As-Siddiq, dan para tabi'in yang lain, Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim, ibn Shihab, Az-Zuhri. Mereka adalah orang-orang yang membuat kebaikan di muka bumi ini. Datang generasi berikutnya, tabi'u tabi'in, mereka juga orang-orang yang membuat kebaikan di muka bumi ini, bukan orang-orang yang merusak. Dan mereka adalah salafiyun. Datang setelah tabi'u tabi'in, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal Imam Syafi'i rahimahullah, dan orang-orang yang berada di bawahnya dari tabaqah, al-Imamul Bukhari rahimahullah, wa Muslim, wa Abu Dawud, wal Imamun Nasa'i, wa Tirmidhi, wa Ibnu Majah. Mereka adalah salafiyun, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlul hadis. Apakah mereka adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang menebarkan kebaikan di muka bumi ini, biidnillah? Jawabannya adalah yang kedua. Mereka ini adalah para ulama yang menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa Malik, wa Ahmad, dan yang lain. Datang ulama berikutnya, sebut para ulama ahlul hadis, Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Wal Hakim Abu Abdullah, wa Ibnu Hibban, berikutnya Al-Baihaqi dan yang lainnya minal ulama. Naam, mereka ahlul hadis, mereka salafiyun, ya, ahlus sunnati wal jamaah, adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan, termasuk ya terorisme dan yang semisalnya. Naam. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang menebarkan kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan? Taib. Yang kedua, ikhwan, menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata mereka bukan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan kita sebut ulama ila yaumina hadza, sampai hari ini. Apakah ada di antara ulama Islam, ahlus sunnah, yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Sebut para ulama kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Rabi ibn Hadi, Syekh Ahmad al-Najmi. Naam. Dan kita akan baca sebagian ucapan beliau insyaallah taala. Yang menjadi bukti bahwasanya mereka ini salafiyun, bukan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, justru mereka adalah orang-orang yang menutup pintu-pintu kejelekan. Wabil khusus yang sedang kita bahas, mereka adalah orang-orang yang menutup pintu-pintu terorisme. Kalau ada yang mengatakan justru mereka membuka pintu-pintu terorisme, fahadza kadzibun wa buhtanun wa iftira'un 'ala Allah. Ini kedustaan yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Naam. Kita lanjutkan ikhwatil kiram. Kenapa mereka adalah orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan? Kenapa ahlus sunnah salafiyun seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki ihtimam dengan ilmu nafi' wal amalus salih. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ihtimam terhadap ilmu yang bermanfaat wal amalus salih. Yang mereka baca adalah Al-Quran, yang mereka sampaikan adalah sunnah, yang mereka sampaikan adalah fahmus sahabah, pemahaman para sahabat wa tabi'in. Sehingga bisa dipastikan yang disampaikan itu hak, yang disampaikan itu menyejukkan hati dan menjadikan kemakmuran dan keberkahan di muka bumi. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ketika datang serombongan orang-orang Khawarij mampir di kota Madinah. Nah, ini kisah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah yang perlu kita ulang dan perlu kita ambil pelajaran. Sekelompok orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang memiliki faham ini, terorisme ini. Ya. Yeah. Mudah mengkafirkan orang dan seterusnya, ya. Mengatakan para pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka. Hadza min fikratihim, di antara fikrah mereka. Dan fikrah ini di antara fikrah pemikiran yang memunculkan kekerasan, faham terorisme. Fikrah takfir, pemikiran mudah mengkafirkan, dan di antara yang dikafirkan adalah ashabul kabirah, para pelaku dosa besar. Datang serombongan orang-orang yang terpengaruh faham Khawarij, singgah di kota Madinah. Di kota Madinah mereka masuk ke Masjid Nabawi, kemudian mereka melihat ada seorang yang sudah tua bersandar, ya, sedang menyampaikan ilmu, dikerumuni oleh, ya, murid-murid yang demikian banyak. Dan ternyata orang ini adalah sahabat. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Coba antum lihat ikhwan. Ihtimam salaf terhadap ilmu di masa yang sudah tua sekalipun, ya jelis duduk menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Naam, serombongan orang Khawarij ini, yang terpengaruh Khawarij ini, ada sekitar 300-an orang atau lebih duduk di situ. Jelas, jelasu. Mereka mendengarkan Jabir bin Abdullah menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu. Ya. Ternyata yang disampaikan adalah hadis Nabi tentang orang-orang yang melakukan dosa besar sehingga mereka harus masuk dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Di antaranya syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka mendapatkan hadis Nabi berbenturan dengan keyakinan mereka. Kan demikian, ikhwan. Orang-orang Khawarij ini punya keyakinan kalau orang itu melakukan dosa besar, dia kafir. Kalau sudah masuk neraka, orang kafir ini sudah kekal di dalamnya. Orang kafir, pelaku dosa besar kafir, masuk dalam neraka, kekal selama-lamanya. Loh, ini kok Nabi mengatakan orang ini keluar dari neraka, mendapatkan syafaat. Pelaku dosa besar ini dapat syafaat, keluar dari neraka. Berarti kan tidak kafir. Di situ mereka tertegun. Yatafakkarun, mereka berpikir. Kok keyakinan saya ini salah? Yang salah siapa? Kalau yang salah Nabi, tidak mungkin. Mesti kita yang salah. Maka mereka pun menyempatkan tuh diskusi dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Terjadilah perbincangan. Mereka sebutkan ayat yang mereka yakini sebagai dalil, namun ternyata itu syubhat, diluruskan pemahamannya oleh sahabat Jabir, tidak seperti ini, dan seterusnya terjadi diskusi. Sampai akhirnya walhamdulillah, segala puji bagi Allah, mereka ini tersadarkan. Hanya tersisa satu orang atau dua orang, ikhwan, dari 300 orang itu. Naam, maka tertutuplah pintu terorisme itu, yang tadinya mereka memiliki pemikiran takfir, yang dengan pemikiran itu akan berakibat pada tindak-tindak terorisme dan yang semisalnya, kekerasan, kerusakan di muka bumi. Ditutup celah itu, pintu itu oleh sahabat Jabir bin Abdullah dengan sebab madza, ikhwan? Al-ilm. Walhamdulillah kita saksikan para pemuda yang berusaha mengikuti jalan salaf, ingin betul-betul menjadi seorang salafi, perjuangan hidup untuk betul-betul menjadi salafi haqqan, perjuangan hidup, duduk di masjid, membaca sahih Bukhari, membaca sahih Muslim, ayat demi ayat dihafalkan, hadis demi hadis difahami. Ijtahadu, bersungguh-sungguh untuk memahami ilmu yang hak, yang merupakan warisan para nabi dan rasul. Mereka sedang berjuang untuk menutup celah-celah kerusakan di muka bumi ini, kemudian dituduh sebagai orang-orang yang membuka pintu-pintu terorisme. Luar biasa. Nah, tidak demikian, wahai kaum muslimin. Justru yang ada, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mereka menutup pintu-pintu terorisme, karena mereka adalah orang-orang yang yahtammuna bi ilmin nafi' wal amali salih. Naam. Orang belajar hadis Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus. Contoh misalnya ikhwatil kiram, dia membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang birrul walidain, maka akan didapatkan ahlus sunnah adalah orang yang sangat baik dengan kedua orang tuanya. Naam. Taib. Orang yang belajar Alkitab was sunnah, dia akan menjadi orang yang baik terhadap tetangganya, walaupun tetangganya adalah Yahudi atau Nasrani, karena dia melihat bagaimana Nabi bermuamalah dengan baik dengan Yahud, Nasara. Ya. Ketika mereka adalah, ya, kafir dhimmi atau naam, bukan kafir harbi yang menyerang kaum muslimin. Nah. Nabi wafat dalam keadaan pakaian perang beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Naam. Juga kisah Nabi menjenguk pemuda Yahudi menunjukkan beliau punya muamalah yang baik. Luar biasa baiknya muamalah beliau. Seorang gulam, seorang pemuda Yahudi, kana yakhdumun Nabi alaihi salatu wasalam. Pemuda ini banyak berkhidmah kepada Nabi. Walaupun disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar dan yang lain, kita tidak menemukan riwayat tentang bentuk khidmah pemuda ini. Asyahid, intinya pemuda ini yakhdumun Nabi, berkhidmah kepada Nabi, mungkin menyiapkan pakaian beliau atau apa, alkulihal, ya, berkhidmah kepada Nabi. Sampai suatu saat Nabi kehilangan pemuda ini yang ternyata sakit keras. Maka Nabi kemudian menjenguk pemuda ini. Menjenguk pemuda ini. Naam. Nabi menjenguknya, mengajak dia untuk masuk Islam, sampai akhirnya pemuda ini mengucapkan kalimat syahadah. Ya, masuk Islam, Nabi pun keluar dari rumah pemuda ini dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Orang yang belajar ilmu, orang yang belajar sabda Nabi, yang belajar Al-Quran was sunnah, akan menjadi orang-orang yang baik dan membuat kebaikan di muka bumi. Bukan sebaliknya. Salafiyin adalah orang-orang yang berbuat baik dan menutup pintu-pintu kejelekan, termasuk pintu terorisme. Kemudian di antara sebab yang lain, ikhwatil kiram, di samping mereka memiliki ihtimam terhadap ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, Alkitab wa Sunnah wa kalamus sahabah, ya, ihtimam terhadap ilmu an-nafi' wal amalus salih, juga mereka adalah orang-orang yang, ya, berani di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tentunya dengan hikmah. Naam. Ini di antara sifat yang menonjol pada para sahabat dan sifat yang menonjol yang diikuti oleh, ya, orang-orang sesudahnya, salafiyun. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ya, di tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Kita mendapatkan ahlus sunnah, ya, termasuk para ulama'nya as-salafiyun, mereka orang-orang yang menyuarakan al-haq, tidak tinggal diam, tidak kemudian mereka diam untuk tidak berbicara tentang kebatilan. Mereka yuhadzirun nas anisyar, mereka orang-orang yang, ya, memperingatkan manusia dari kejelekan. Naam. Seperti contohnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Syekh Rabi ini di antara ulama salafiyin. Di antara perkara yang sangat menonjol yang tampak pada para ulama kita sebutkan salah satunya Syekh Rabi, bagaimana beliau sangat bersemangat untuk yuhadzirun nas, memperingatkan manusia dari fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, termasuk terorisme ini. Naam. Bagaimana beliau Asy-Syaikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, ya, membongkar kebatilan ahlul batil, apakah itu buku-buku yang menyesatkan, apakah itu tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Naam. Di antara buku-buku yang banyak di dalamnya, pemikiran-pemikiran yang menjadikan seorang terjatuh kepada terorisme, tindak kekerasan dan takfir al-muslimin, pengkafiran kaum muslimin, dan juga khuruj al-hukam, pemberontakan kepada pemerintah, adalah buku-bukunya Sayyid Qutb. Buku-bukunya Sayyid Qutb. Kana Syekh Rabi rahimahullah wa hafizah, beliau hafizahullah, beliau banyak memperingatkan umat dari pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. yang isinya takfir, pengkafiran kaum muslimin, mengajak untuk khuruj alal hukam, ya, memberontak kepada penguasa. Demikian Syekh Rabi Ibn Hadi. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Saya bacakan sebagian dari apa yang beliau ucapkan. Wa kutubahu, kitab-kitab beliau, wa durusah, pelajaran-pelajaran beliau, sautian, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya salafiyun, ahlus sunnah, termasuk para ulama'nya adalah orang-orang yang menutup celah-celah terorisme. Naam. Sebagai contoh, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Taib. Di antara yang beliau sebutkan, ya, saya bacakan pada syarah beliau terhadap usul sunnah lil Imam Ahmad. Jadi Syekh Rabi, ya, di antara waktu yang beliau manfaatkan adalah menebarkan ilmu. Dan ini tadi sebab kenapa mereka menjadi penutup celah-celah terorisme, karena mereka memiliki ihtimam terhadap ilmu, ilmunya salaf. Beliau membacakan kitab Imam Ahmad bin Hanbal yang diantara isinya adalah, ya, menutup celah-celah terorisme. Dan beliau syarah, beliau beri penjelasan, yang penjelasan itu juga menunjukkan akidah beliau dan prinsip beliau. Naam. Beliau berbicara tentang taat kepada waliul amr, mentaati waliul amr. Beliau mengatakan wanzur ilal imami Ahmad, lihatlah kepada Imam Ahmad, wanzur ilal Bukhari, lihatlah kepada Al-Bukhari, dan mereka semua salafi. Wanzur ila a'immatil Islam jami'an, dan lihatlah kepada pemimpin-pemimpin Islam, a'immatul Islam jami'an semuanya. Imam Syafi'i, Imam Malik dan semuanya. Mereka ini para ulama kita, mereka ini ahlul hadis salafiyun, yaj'aluna hadza aslan min usulil Islam. Mereka meyakini bahwasanya hadza, hadza yang dimaksud adalah ta'atu ulatil muslimin, mentaati waliul amr, mentaati penguasa-penguasa kaum muslimin, fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, dan tidak memberontak kepada mereka, adalah aslan min usulil Islam. Mereka yakini sebagai salah satu pokok dari pokok-pokok Islam. Naam. Kemudian beliau memperingatkan dari kelompok-kelompok yang sesat seperti Al-Khawarij war Rawafid. Al-Khawarij war Rawafid, orang-orang Khawarij war Rawafid dan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah wa ghairuhum dan yang lain. Ya. Taib. Disebutkan tentang kesesatan mereka, di antara kesesatan mereka, ya, mereka, ya, yakhruj alal hukam, ya, mengajarkan memberontakkan kepada kaum muslimin, penguasa Islam karena kezaliman penguasa. Jadi semata-mata penguasa zalim, oh ini zalim penguasa ini, kita berontak, kita gulingkan, terjadilah pertumpahan darah, terjadilah kerusakan di muka bumi, mungkin pengeboman, pengeboman, pembunuhan kepada apa namanya para penegak-penegak, yakni para penguasa dan juga yang berada di sekitarnya. Nah, itu pemikiran Khawarij dan Rafidhah. Kemudian Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali mengingatkan tentang prinsip tidak bolehnya memberontak kepada penguasa meskipun mereka fajir, meskipun mereka fajir, zalim. Kata beliau, fala yajuzul khuruj alaihi mahma balagha minal fisq hatta yaral kufra al bawah. Maka tidak boleh memberontak kepada penguasa seberapapun besarnya kefasikan mereka selama tidak keluar dari daerah Islam dengan melakukan kufran bawahan, indakum minallahi fihi burhan. Kemudian disebutkan dalil. Saya bacakan dalilnya, ikhwan. Kama fi hadis Ummi Salamah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun, faman ankara faqad salim, wa man kariha faqad bari, Walakin man radhiya wa taba qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah qala la ma sallau. Nabi menyebutkan bahwasanya nanti akan ada penguasa-penguasa yang zalim, yang fasik. Kalian mengingkari perbuatan mereka karena kemungkaran yang mereka lakukan dan seterusnya, ya. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi tentang penguasa-penguasa yang fasik itu. Qalu, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka? Mengangkat pedang-pedang kami, tombak-tombak kami? Qala, Nabi berkata, la ma sallau. Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat. Ya. Taib. Kemudian di sini disebutkan tentang, ya, apa yang terjadi di zaman ini. Orang-orang Khawarij justru melakukan yang sebaliknya dari apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi. Ya. Naam. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ketika manusia, orang-orang Khawarij dan Rafidhah dan yang lainnya justru tidak mengindahkan perintah Nabi, mereka memberontak kepada penguasa. Syekh Rabi menyebutkan di antara kejelekan perbuatan tadi, akibat al-khuruj yatarattab alaihi mafasid, kata Syekh Rabi, sungguh memberontak penguasa itu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat banyak. Dhoya'ul Islam, disia-siakannya Islam, wa dhoya'ul muslimin, kaum muslimin pun akan tersia-siakan. Wa ihlakul ummah, umat ini mungkin akan binasa. Wa ihlakil harsi wan nasl, juga rusaknya tanaman-tanaman, harta, keturunan. Wa intihakil a'rad, dan kehormatan-kehormatan yang dirobek. Wa idlalil muslimin, dan kaum muslimin semakin dihinakan. Wa idhafihim, semakin lemah. Hatta yusbihu luqmatan sa'ighatan li'a'daihim, sampai kemudian kaum muslimin menjadi lemah seperti satu suapan makanan yang menjadi santapan bagi musuh-musuh mereka. Naam. Ini salah satu contoh penjelasan Syekh Rabi, ikhwatil kiram. Jadi, kalau seorang jujur, dan kalau dia berakal dan menggunakan akalnya, ya, maka dia akan menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Dia akan terbuka, seorang akan terbuka, kita akan melihat dengan senyatanya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, adalah orang-orang yang menutup celah-celah terorisme. Naam. Dengan ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu tersebarlah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Prinsip Ahlus Sunnah bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kita meyakini mereka tetap kaum muslimin dan tidak mengkafirkan. Tidak bermudah-mudah mengkafirkan. Demikian pula ketika kita membaca prinsip Ahlus Sunnah tentang muamalah dengan hukam, dengan penguasa kaum muslimin. Jelas wasiat Nabi alaihi salatu wasallam tentang madza naf'al ma'a haula al-wulat, apa yang kita lakukan bersama dengan wulatul umur. Di sana ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Di mana Ahlus Sunnah akan menegakkan ini. Mentahdir umat dari buku-buku yang berbahaya. Mentahdir umat dari tokoh-tokoh yang berbahaya. Tidak justru seperti dilakukan oleh mereka, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang merangkul semuanya. Ya. Mereka inilah sesungguhnya yang menjadi sebab. Ya. Prinsip-prinsip yang rusak itulah yang kemudian menjadikan sebab. Menggandeng orang-orang Rafidhah, menggandeng orang-orang Syiah. Sungguh aneh. Ahlus Sunnah, Salafiyun, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Namun kemudian orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah dirangkul, disanjung, digandeng tangannya. Padahal Rafidhah adalah akhbathun nas. Mereka orang-orang yang sejelek-jeleknya manusia. Limadha? Kenapa, ikhwan? Karena mereka kafaru ashabar rasul. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Wa kaffaru azwajan Nabi alaihi salatu wassalam, mengkafirkan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka telah mengatakan Al-Qur'anul Karimun harif atau inharaf. Al-Qur'an sudah tidak pada kondisi seperti diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dan sejarah membuktikan dari dulu sampai sekarang orang-orang khawa, orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Pertumpahan darah yang mereka lakukan di Makkah. Sejarah, coba lihat sejarah. Bagaimana ribuan manusia mereka sembelih, mereka bunuh. Sampai sumur zam-zam pun ya, mereka masuki darah dan seterusnya. Pertumpahan darah di Makkah. Orang-orang Qaramithah, bagaimana mereka mencuri Hajar Aswad, yang kemudian mereka juga membunuhi kaum muslimin, Hujjaj. Dan belum lama ini, beberapa tahun belakangan ini sebelum corona, ya, terjadi keributan di Mina. Ya, mereka sengaja berjalan melawan arus, membuat keributan, terjadilah pertumpahan darah, kematian yang banyak. Siapa mereka itu yang melakukan? Rafidhah, orang-orang Syiah. Mereka ini yang sesungguhnya menjadi sebab terorisme di dunia ini. Coba baca ucapan-ucapan Khomeini, ya, buku-buku dia, ya, ucapan-ucapan dia. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang menjadi sebab kerusakan di muka bumi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maka di sini di akhir pembahasan, ikhwatil kiram. Di akhir pembahasan kita nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin, terkhusus untuk kita sendiri, untuk saya sebagai mutakallim, antum semuanya, bahwasanya kita ini akan menjadi orang-orang yang muslihin, orang-orang yang membuat kebaikan di muka bumi, kalau kita betul-betul berusaha mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah akan sesat orang yang berpegang dengan Alkitab wassunnah. Karena Nabi telah menjamin dalam sabda beliau, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Dengan mempelajari Al-Quranul Karim, wa sunnah as-sahihah, dengan kita duduk mempelajari Sahihul Bukhari, wa Sahih Muslim, wa sunan Abu Dawud, kita baca hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, kita baca kitab-kitab ahkam dalam kitab Bulughil Maram, Taib, dan juga kitab-kitab hadis yang lain yang menampilkan dan menyajikan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, adab. Dengan mempelajari itu dan mengamalkannya, seorang akan menjadi orang yang baik. Maka janganlah kemudian karena mungkin dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, kemudian seorang mundur dari perjuangan. Nabi tidak pernah mundur dari perjuangan. Beliau dituduh sebagai pendusta, beliau dituduh sebagai tukang sihir, beliau dikatakan sebagai orang gila, namun tidak pernah beliau berhenti, apalagi melangkahkan kaki beliau ke belakang, abadan, tidak sama sekali. Tetapi Nabi terus maju dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yasta'in billah. Maka yang seperti itulah yang seharusnya kita lakukan, dan kita ajak kaum muslimin ya, untuk mempelajari Alkitab wassunnah ya, dan yakinkanlah bahwasanya orang yang mengikuti jalan Nabi mesti akan menjadi orang-orang yang baik. Kalau ada yang tidak baik, ya, maksud saya orang Islam yang ternyata dia melakukan kerusakan, mesti ada sesuatu. Bukan pada Al-Quran, bukan pada Sunnah. Ya. Dan jangan disalahkan, ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan disalahkan As-Salafiyin. Ya. Coba lihat, mesti ada sesuatu. Ya. Naam. Ada sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang apa namanya melakukan kerusakan di muka bumi itu. Ternyata mereka mungkin terjatuh kepada, ya, pemahaman yang batil, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, sehingga sekali lagi khatil kiram sebagai penutup, ya. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Naam, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Doa kepada Allah azza wa jalla agar mengokohkan hati-hati kita di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah. Naam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan kita juga memohon semoga Allah jalla wa ala memberikan kebaikan kepada penguasa kita, ya, untuk senantiasa melakukan hal-hal yang Allah ridhai. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Hada wallahu alam. Kita cukupkan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi, naam, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.